menjadikan bumi sebagai firasat dan mengeluarkan tamarat rizkan lakum untuk mengadakan rezeki untuk semua makhluk di bumi, maka mengapa kamu tak tegakkan tauhid? Anda dan ni jangan mengadakan syirik. Anda dan syirik. Mengapa kamu buat syirik? Iaitu menegakkan tauhid, iaitu memurnikan tauhid. Oleh kerana itu inilah yang dia punya fokus, fokus iaitu dakwah ataupun politik semua para rasul. Dia menekankan kepada kemurnian tauhid. Iaitu kemurnian tauhid ini namanya pusat menyelesaikan semua masalah. Bukannya hari ini kita masalahnya dia kata tegakkan daulah Islamnya selesai masalah. Tegakkan daulah Islam selesaikan masalah. Betul. Kalau Syekh Al-Albani, Al-Albani muhaddis, dia seorang alim dalam ilmu hadis pada abad 20 mengatakan aqimu daulatul Islamnya fi qulubikum tukam lakum ala ardikum, iaitu tegakkan tauhid yang sebenar maknanya tegakkan tauhid di buyutikum atau di fikum di ampusikum atas diri kamu, tegakkan tauhid, murnikan tauhid, doa memurnikan tauhid, maka Allah lah yang tukam lakum dengan nikmat Allah, pemberian Allah, dialah yang menegakkan agama Islam. Begitulah semua para rasul. Para rasul dia tidak menegak, dia tidak maksud, dia tidak aim menegakkan daulah Islam. Mana ada dalam Quran ada kata aim daulah Islam? Tak ada. Semuanya walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa ijtanibu tagut. Allah telah walaqad ba'athna fi kulli ummatin. Tiap-tiap umat Allah itu bahan putuskan para rasul. Tujuan tujuannya ibadullah, tegakkan tauhid, tegakkan tauhid wa istinabu Daud, iaitu izalas syirik, iaitu menghapuskan syirik, tauhid syirik, syirik, syirik, iaitu menerangkan perkara syirik, memurnikan tauhid, menerangkan tauhid, apa itu tauhid yang dibawa oleh rasul, apakah jenis tauhid yang dibawa oleh rasul. Oleh kerana itu dalam muka 41 ini muka firman Allah seterusnya, apabila orang musyrik ditanya, kamu ni iktirafkanlah tauhid rububiyah, tauhid rububiyah atau tidak, kulliman ardu ardul wa man fiha in kuntum ta'lamun. Saya kuluna lillah kul afalat tazakkarun, iaitu kepunyaan siapakah bumi dan semua yang ada padanya jika kamu mengetahui. Orang musyrik kata Allah punya. Saya kuluna lillah, iaitu orang musyrik mengatakan bahawa Allah yang mempunyai langit dan bumi. Okay. Kul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim, katakan apa yang kamu tidak, siapakah yang mempunyai langit yang tujuh dan mempunyai arsy yang besar. Mereka akan menjawab punya Allah. Maka mereka mengiktirafkan apa ini? Dia mengatakan tauhid rububiyah. Tauhid, dia mengiktirafkan orang musyrik iktirafkan tauhid rububiyah. Semua Hindu, Buddha, Yahudi, Nasrani, semuanya tauhid rububiyah. Itu yang dikatakan di Indonesia, dikatakan rukun Pancasila ya. Dikata, percaya kepada Pancasila, iaitu percaya adanya Tuhan. Nasrani percaya ada Tuhan tak? Percaya. Hindu percaya Tuhan? Percaya. Yahudi percaya Tuhan? Percaya. So, apa bezanya? Apa bezanya dengan Islam? Ini Al-Quran tumpu perhatian, fokus bezanya. So, bezanya afala tatakarun. Dia kata, saya kulun adalah afala tatakun. Afala tatakun. Tatakun tu iaitu masuk kepada tauhid uluhiyah. kamu dah ikrarkan nombor satu, kenapa kamu tak masuk kepada tauhid uluhiyah? Tauhid ialah tauhid ibadah. Tauhid ibadah. So yang dia tak mau masuk ni tauhid ibadah. Ataupun dia masuk, dia melakukan andadan, iaitu melakukan syirik, iaitu mengadakan persamaan dengan Allah. Saya kul ya ini kul man jadi malaku tu kulu syain wahwa yajiru wala yujaru alaihi utum taklamun. Saya kul iaitu siapa yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat melindung dari Allah. Dan juga kamu mengetahui, mereka kata ya Allah yang melindungi, tidak ada yang pelindung selain daripada Allah. Kenapa kamu kena tertipu? Kamu tanya, kenapa kamu ditipu ni? Tipu macam mana? Selalunya lah dia sembah kubur. Dia sembah kubur. Situ lah, melalui kubur lah. Melalui kubur. Kubur salihun. Dia minta pertolongan, minta perantaran. Semua tarikat-tarikat sesat ni dia melalui syekh-syekh, minta izin syekh. Itu namanya andadan, mengadakan perantaraan. Tawassul, tawassul Islam macam mana? Tawassul yang betul. Tawassul dua jenis. Tawassul kufar, tawassul islami. Tasyrik dan syirik. Tawassul syirik dan tasyrik. Tawassul, anda tahulah. Tawassul tasyrik. Syariat. Orang yang hidup. Tawassul Islam, iaitu dia ada dua lah jenis tawassul, dengan amal soleh. Dengan amal soleh, iaitu orang-orang tak payahlah cari orang yang lebih alim pada, tak payah saya. Kamu amal soleh, amal soleh lu tawassul dengan Allah. Bukan tawassul dengan sesiapa Allah. Tawassul dengan amal soleh. Tak, kalau nak minta doa tu lain, tu bukan tawassul. Nak doa, tolong doa pada aku. Siapa boleh doa? Kawan-kawan pun doa untuk kamu selamat jalan, tolong doa aku sampai rumah pun. Banyak. So tu doa untuk dia, doa selamat, maaf selamat. So doa. Kalau orang alim tu kononnya nak lebih beratlah doa dia. InsyaAllah pasal dia banyak amal soleh. Okey. Oleh kerana itu tawassul yang betul adalah tawassul dengan amal soleh diri sendiri. Do it yourself. Tawassul do it yourself. Okay, dengan amalan soleh. Oleh kerana itu satu tawassul, tawassul syirik. Tawassul syirik ini yang dilakukan kebanyakan umat yang tak belajar tauhid betul-betul ni, dia melalui syekh-syekh. Syekh tu masih hidup tak apalah, tak, ataupun orang yang dah mati, syekh dah mati. Kalau itu nanti secara gaib tak boleh lah. Dia tak ada, kita pakai seru nama dia. Itu syirik lah, syirik. Dia tak boleh, dalam Islam tidak ada perantaraan. Islam tak ada perantaraan. Seru kepada Allah, direct. Akam dia pun. Akam melalui seru dia punya. Semua terdekat sesat ni seru syekh. Syekh izin dulu, minta izin daripada syekh. Kalau izin tak izin, benci yang ini mengadakan dua perantaraan melalui mudahnya dalam gereja. Dia ada perantaraan, iaitu apa namanya, padri tu boleh kasih apa-apa ampun dan sebagainya. Padri boleh jadi Allah pula. Dia memulih sendiri, patutnya minta ampun. Dia mempunyai mengampun orang, dosa orang banyak-banyak, asalkan kasih duit sikit macam-macam. Dan ini jadi macam ahli kitab. Saya cakap tadi untuk masyarakat yang mengikut ajaran Islam tawassul, satu dengan masyarakat, satu lagi. Tadi saya ingat ada orang confused ni, melalui orang. Tapi melalui orang ni minta doa. Minta doa, tolong doa kebaikan untuk saya. Itu bukan tawassul. itu minta doa tawassul ini, tawassul yang asalnya iaitu meminta sesuatu yang dia hajat di dunia dan di akhirat, selalunya akhirat lah. Tapi dia tawassul pada supaya dia dapat masuk syurga, ampun dosanya. Ini perkara-perkara, ini bukan kerja-kerja manusia. Kalau minta pertolongan yang manusia mampu, tolong bagi aku 100, tak manusia boleh. Boleh. Tapi yang benda yang ampun dosanya, masukkan dalam syurga, minta jawatan tinggi, yang ni manusia alang gaib. Okay? Ini benda-benda ni daripada Allah. Kalau kita gunakan nama Allah tu, Ar-Rahman, Allah, Ataupun dengan bi asma, tawassul dengan asma Al-Husna, asma Al-Husna itu tawassul dengan Allah. Satu fatwa Syekh Ustaz kita di sini, kita share dengan ustaz-ustaz Allah, dengan orang-orang salah yang masih hidup, dan dengan amal salah kita. Melalui orang alim, itu doa orang alim, amal soleh dan amal soleh, tiga lah. Maknanya bukan kita menyeru nama dia, macam dalam fatwa Indonesia Usaini bawa doa Umar Khattab, dan doa tu Umar kata, ya Allah, sesungguhnya pada masa Nabi kami bermasih bersama kami, kami bernawasul kepada dia, dan dia berdoa kepadamu untuk turunlah hujan. Sekarang ya Allah, kami bertawasul kepada paman Nabi kami. Pada hadapan Allah sahaja dia kata, atas doa. Minta doa. Tawasul juga lah. So dia, yang tak tashrik ni, selalunya orang tu tak ada, orang dah mati. Walaupun Nabi tu dah mati, Nabi tolong penuh hajat kami, tu dah syirik, dah jatuh syirik tu, syirik tu namanya kuburi, kubur, orang menyembah kubur, menyembah kubur. Walaupun pada Nabi dah berbuat, tak boleh pergi nak pergi kubur Nabi minta. Bukan Nabi lagi teruk lah. Lagi teruk. Standardnya Nabi pun tak boleh. Dan orang nak mati. Hanya dia. Kan senang. Tak payah pergi reh lah. Sekarang ni orang banyak orang pergi reh lah. Pergi Syekh-Syekh Jalani, Syekh ni Badawi, Syekh Rafi, pergi jauh-jauh kat kubur tu doa pada dia. Ni banyak berlaku dalam orang-orang yang mirip kepada ni sufi. Orang tabligh ni mirip situ juga. Itu pasalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Iaitu jangan, ya Allah, janganlah kamu buat aku punya kubur ni tempat orang yang beribadah, beribadah kepada aku. Istadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubura anbiya'ahum masajid. Iaitu Allah sangat marah, marah bagi sesuatu kaum yang membuat qubura anbiya'ahum, yang membuat kubur, tempat kubur tu sebagai tempat berdoa. Kubur masjid ni, masjid ni sujud, iaitu berdoa, ibadah, tempat ibadah, kubur tempat ibadah. Itu sebenarnya ada satu hadir Muslim mengatakan bahawa laknatullahi alal yahuda wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ahum masajid, iaitu Allah melaknat kaum-kaum yang tawassul melalui kubur, kubur orang dalam kubur, sebab kubur kenapa melalui kubur. So hari ni masalah yang besar sekarang ni, orang pergi kubur. Padahalnya apabila Rasulullah SAW mengeluarkan hadis yang mengeluarkan laknatullah tu semasa nazak, semasa Rasulullah nak nazak, yang itu ni wasiat yang paling paling penting. ditinggalkan supaya jangan bertawasul dengan orang yang nabati, walaupun dia sendiri, walaupun Allahumma la taj'al qabri apa watanan yuqad, jangan kami tempat orang minta doa kepada saya, jangan, ini akan membawa kepada syirik, membawa kepada syirik, satu yang zalim yang paling teruk, paling teruk. So dia kata itu apabila orang orang musyrik ditanya walain sa'altum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna khalaqahunna al-'azizul, apabila kamu bertanya kepada mereka siapa yang mencipta langit dan bumi, mereka menjawab Allah yang menciptanya. So apa ini, pasal kamu menyembah selain daripada Allah? Oh ya, dengan itu Allah telah berfirman tujuan penciptaan manusia apa? Wama khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Iaitu aku tidak mencipta jin dan manusia melainkan supaya mereka tauhid ibadah, menyebabkan tauhid ibadah, iaitu dalam ibadahnya tidak melakui tawasul yang syirik. Tawasul yang syirik, istirahat tahu tawasul dengan syirik, tawasul yang betul dengan amal saleh. Amal saleh itu dia ada tiga syarat. Nombor satu, iman, ikhlas. Yang ketiga, ittiba' ini ikut apa yang disuruh dan tinggalkan apa yang dilarang. Ittiba'. Oleh kerana itu yang dikatakan wama ataqum rasul fahulu wama nahakum anhu fantahu, iaitu apa yang rasul suruh ambil dan apa yang dia dilarang dan buat. In kuntum tuhibunallah fattabi'un, in kuntum tuhibunallah, jika sekiranya kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, iaitu ikut aku. Kau cinta betul-betul, kamu cinta, caranya ittiba'. Fattabi'u yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum junubakum, Allah akan cinta kepada kamu. Iaitu syaratnya adalah ikut perintah, Allah akan suka kamu. Bukan cinta-cinta mengikut maulud Nabi, bukan cinta mengikut maulud Nabi. Ada perbualan antara Albani dengan satu pemuda berkenaan maulud Nabi. Kata Albani, kata adakah benda ni yang baik ini, maulud Nabi ini, dijahili oleh Rasulullah tak buat, sahabat tak buat? Kata tidak. Kenapa kamu buat? Kenapa kamu buat? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa sabda Rasulullah dalam hadis sahih, "Ma taraktu syai'an yuqarribukum min Allah ta'ala illa waqad amartukum bih." Iaitu tidak ada sesuatu yang mendekatkan kamu kepada ridha Allah Subhanahu taala melainkan Allah telah menyuruh. "Wa ma taraktu syai'an yubayyinukum min Allah ta'ala illa waqad nahaitukum anhu." Iaitu tidak ada sesuatu yang menjauhkan kamu daripada Allah melainkan Rasulullah telah melarangnya, dan tidak ada sesuatu yang tinggal. Kalau perkara yang baik ini baik, tentu Rasulullah sudah disuruh, sudah menyuruhnya. Itu satu bukti bahawa benda, kalau benda itu tidak ada pada zaman Rasulullah SAW, maka dia tidak disuruh. Kerana ayat Al-Quran turun, "Hadiyum akmaltu lakum dinakum wa akmaltu lakum ni'mati wa raditu lakum al-islamah dinan." Imam Malik mengatakan bahawa jika sekiranya pada masa itu ibadah itu tidak ada, mendekati dengan cara itu tidak ada, maka selepas ayat ini turun, dia bukan Islam. Apabila ayat ini turun, okay, sesuatu ibadat yang Islam itu dah "Ayum akmaltu lakum dinakum", sudah sempurna habis. Bermasa itu tidak ada tahlil di kubur, tak ada, maka dia bukan dalam agama. Paksa dia datang selepas ayat turun. Maknanya semua yang mendekatkan kita diri kepada Allah SWT, semua sudah 100% diberitahu. Tidak ada yang tertinggal. Wa ma taraktu syai'an. Tidak ada satu yang tertinggal dalam segala amal ibadah, bukan dalam dunia, bukan dari sains, kan? Dalam iman ibadahmu. Iman ibadah maknanya mendekati diri kepada Allah. Itu namanya iman amal ibadah. Bukan daripada segi dunia, bukan daripada sains, bukan daripada segi kereta, transport, ada. Daripada segi ibadah. Oleh kerana itu, Imam Malik kata, mengatakan bahawa man istahsana. Imam Malik ni apa? Generasi yang tabi'in. Generasi yang Allah puji. Iaitu ada hadis Rasulullah SAW mengatakan bahawa hairun nas karni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Iaitu tiga generasi yang terbaik. Sebab baik generasi sahabat. Yang kedua tabi'in. Ini imam tabi'in bercakap. Man ibtada fi Islam. Sesiapa yang membuat satu perkara baru dalam Islam. Wara'ahu hasanatan. Dan dia melihatnya sebagai bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah. Waqad za'ama. Dia telah menganggap anna Muhammadan khana risalatan. Dia telah menganggap bahawa Nabi Muhammad ini tak sempurna, tak datang. Dia menyuruhkan sesuatu yang yukaribukum ilallah ta'ala. Itu imam tabi'in. Imam yang Allah kata kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna. Dia pun Imam Malik dapat daripada sahabat. Dia seorang orang imam. Orang imam special. Dalam imam yang paling special kerana dia tabi'in. Selain daripada imam dalam Mas'ud, Abu Bakar, kan? Orang-orang ni tak buat. Orang-orang ni tak buat juga sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak buat. Umpamanya mencinta Rasul melalui maulud Nabi. Bagaimana maulud Nabi yang sahih? Nak tahu. Adakah sahabat-sahabat membuat maulud Nabi yang sahih? Apa jawabnya? Apa? Apa? Dia maulud Nabi yang sahih tiap-tiap minggu puasa hari Senin. Itu maulud Nabi. Kenapa? Ada sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Ini banyak orang tahu. Maulud Nabi tiap-tiap minggu oleh hadis sunnah wal jamaah. Rasulullah, seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW berkata, hadis Muslim, wahai Rasulullah, apa pendapat anda tentang berpuasa hari Isnin? Jawab baginda, itulah hari lahirku. Aku dilahirkan. Itulah. Itulah dia apa? Nama Maulid Nabi. Dan Al-Quran diturunkan kepada yang Maulid Nabi ni tak penting. Al-Quran sama-sama Nabi Maulid Isnin. Hari yang penting itu Al-Quran diturunkan. Dan itu Rasulullah diutus untuk menyampaikan Al-Quran. Apa dapat dipaham di sini oleh Syekh ini? Apa yang dapat faham daripada hadis ini? Baginda seolah-olah berkata, bagaimana kamu bertanya tentangnya sedangkan Allah telah melahirkan ku serta menurunkan wahyu kepada ku, maka hari itulah, pada hari itu bertindaklah kamu berpuasa hari Isnin sebagai apa? Tanda syukur. Kita syukur. Bukan nak raya haflah. Tanda syukur kita adalah puasa. Tanda syukur kita kepada Allah adalah puasa. Iaitu kerana mencipta Rasulullah dan menurunkan wahyu kepadanya pada hari tersebut. Sebagaimana orang Yahudi berpuasa kepada hari Asyura. Apa sahaja di sebuah hari Asyura? Bangida bertanya kepada mereka, Yahudi, pada masa itu sebab mereka berpuasa hari apanya Asyura. Itulah hari Nabi Musa dan kaumnya diselamatkan oleh Allah dari Firaun. Maka dia bersyukur dari tenteranya menyelamatkan Nabi Musa daripada tentera Firaun. Maka kami berpuasa sebagai tanda syukur kepada Allah. Apabila Rasul mendengar ini, Rasulullah berkata, kami lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kamu. Kamu ni tak ikut Nabi Musa betul-betul. Ha? Maka baginda suruh berpuasa kepada hari Asyura dan menyuruh umatnya turut sama. Maka jadi wajib berpuasa hari Asyura. Tetapi apabila turun ayat berpuasa pada bulan Ramadan, menjadikan petunjuk bagi sekalian manusia berpuasa, menjadi keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dan salah, maka hendaklah kamu berpuasa bulan Ramadan. Maka yang suruh puasa Asyura bertukar daripada wajib menjadi sunnah. Wajib dimasukkan menjadi sunnah. Oleh kerana itu kita digalakkan puasa hari Isnin kerana lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kalaulah kita maulid Nabi pada 12, 14, 8 hari bulan, tidak satu orang manusia yang tahu exact date bila Rasulullah dilahirkan. So macam mana? Tak tahu akhir-akhir kamu ni. Tapi yang kita tahu apabila dia 12 hari bulan dia orang rayakan kan, itu jatuh kepada wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kamu merayakan wafat ke atalahnya? Maka jawabnya, selalunya orang yang yang lebih berat adalah wafat. Hasan, tu kami kamu ni pula terbalik, merayakan sesuatu hari yang patut kamu sedih. Itulah. Dah lagi tu. Jadi lagi tu. Yang kedua dia tiru Christmas. Kerana Christmas adalah mereka menganggap kelahiran Nabi Isa pada 25 hari bulan Disember, musim sujud di Palestin. Tapi kalau kita tengok betul-betul dalam Injil, lahirnya Nabi Isa adalah semasa musim panas. Pasal dia lahir di antara kambing-kambing sedang berumput dalam sirap Injil. Mana-mana orang kata ini takkanlah dia lahir di padang sejuk. Pada itulah hari musim panas. So tebal. 25 Disember musim panas di Australia, sejuk di Palestin. So orang ni Palestin. Tak betul lah. Okay, kerana itu dua-duanya kita pun tak betul. Kita pun tak betul. Kita ikut yang tak betul. Okay. So yang sebenarnya, yang betulnya, yang menyambut hari lahir yang sunnah, ahli sunnah wal jamaah adalah berpuasa tiap-tiap minggu hari Isnin. Okay. Itu apa namanya, melahirkan cinta kepada Rasulullah SAW. Bagaimana? Satu, itibar, mengagungkan ajaran Rasulullah SAW, takut kepada Allah dan berharap kepada Allah. Itulah namanya cinta kepada Allah. Dan cinta kepada Allah adalah dengan mengikuti Rasul. Tanpa mengikuti Rasul tidak lahir cinta kepada Allah. itu dah punya pusing kan. Dan itu kita dapat di sini banyak sekali dalam Al-Quran bahawa barang siapa mengira bahawa tauhid itu hanya meyakini wujud Allah atau meyakini Allah itu Khalik yang mengatur alam, maksudnya orang tersebut belumlah mengetahui hakikat tauhid. Dia tak tahu yang dibawa oleh para rasul ini, Dr. Saleh bin Fauzan, dia tidak tahu tauhid yang dibawa oleh rasul bukannya tauhid rububiyah Allah Khan. Seperti mana yang kita dapat dalam sifat 20 semuanya tauhid rububiyah. Kerana sesungguhnya ia hanya mengakui sesuatu yang diharuskan dan meninggal sesuatu yang diharuskan, yang meninggalkan sesuatu yang harus, iaitu setengah ditinggalkan, iaitu berarti hanya menyampai pada dalil tetapi meninggalkan isi. Dalil untuk menolak kepada sesuatu amalan, tetapi dia tinggal ambil dalil, dia tinggalkan amalan. Amalan itu yang adalah untuk i'budu rabbakum, i'budu rabbakum allazi khalaqakum, iaitu ya kaum i'budu, i'budu Allah ma ilahin ghairahu, iaitu menegakkan tauhid ibadah, iaitu hasil daripada tauhid rububiyah. Intisarinya adalah untuk menegakkan tauhid ibadah. Apa itu tauhid ibadah? Itu namanya intisari daripada dalil tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Selepas itu kita mendapati bahawa semua ibadah, apa itu tauhid ibadah? Maknanya dari sanjung ibadah mesti ditujukan kepadanya sahaja. Pengagungan, penghormatan, rasa takut, meminta doa, pengharapan, taubat, tawakal, minta tolong dan penghambaan, rasa cinta yang paling dalam hanya ditujukan kepada Allah semata-mata. Itu nama tauhid ibadah. Tauhid rububiyah mesti masuk di sari situ. Yang orang musyrik tak masuk itu. Kata apabila wa laqilahum la ilaha illallah yastakbiru wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Kemudian suruh dia kata la ilaha illallah. Sekian. Orang musyrikin tahu, faham lah, ilham tak ada Tuhan melainkan Allah. Tuhan ini tak betul. Dia tak ada. Ada ilahin yang lain, tolong Allah. Inna latariku. Adakah kamu suruh kita meninggalkan tawasul ni, perantaraan kepada Allah ni? Dia tahu, dia kata ma na'buduhum illa yukaribuna ila Allah sallallahu alaihi. Iaitu orang ini menjadi tawasul sebenarnya. Patung-patung yang banyak tu, Lat, apa lagi tu, Uzza, cuma tu perantaraan. Dia orang kata perantaraan dalam tafsir lain, perantaraan. Tawasul melalui perantaraan. Dia tak mau meninggalkan perantaraan kerana adat bersama mereka mesti ada perantaraan. Tetapi orang hari ini masalah Al-Bani mengatakan bahawa mereka mengatakan la ilaha illallah. Orang musyrik la ilaha illallah, dia tak tahu, dia tak faham. Hari ini orang kata la ilaha illallah, boleh la ilaha illallah, tapi tak faham. Dia terus membuat tawasul melalui syekh-syekh kubur ataupun minta doa melalui ambiak-ambiak jejak kubu-kubu para salihun, namanya kubu-kubu Syekh, Syekh Tarikat, Syekh Badawi, apa lagi tu, Syekh Jalani, kan, dan banyak lagi, Syekh Suhaimi, Singapura banyak, banyak. So ini, ini semuanya ni apa? Dia kata la ilaha illallah, tapi dia tak faham apa yang dia kata. Maka yang yang mengubah perkara ini adalah menerangkan apa itu yang dibawa, apa tauhid yang dibawa oleh para rasul, iaitu tauhid ibadah. Itu kita oleh kat itu bab yang ketiga, kita pergi kepada tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah bab yang ketiga, bab yang ketiga. Sebelum tu ada bagi tu ni akidah at-tahawiyah oleh Ja'far, kurun yang ketiga, kurun dia masih kurun yang terbaik, dah tulis kitab tauhid oleh Ja'far. Akidah at-tahawiyah ini rujukan yang penting, saya kurun yang baik juga. Penulis tauhid tahawiyah, dia mengatakan bahawa ada 15 dalil menunjukkan bahawa Allah itu di atas, di atas langit, iaitu fauqu ibadi, iaitu di atas kaunu, atas kaunu. Nombor satu, dalil daripada Al-Quran, Qauli Ta'ala di surah Nahlu, An-Nahlu 50, ya khafuna rabbihim rabbahum min fawqihim, mereka takut Allah di atas mereka. Mata itu Allah kata. Yang kedua, zakaraha mujarradan antada qawli wa huwal qahir fawqu ibadihi, wa huwal qahir fawqu ibadihi, Al-An'am ayat 18. Yang ketiga, ta'rujul malaika warruh ilaihi, ta'rujul ni naik, ta'rujul malaikat naik, warruh pun naik, ruh tak pergi ke bawah, dia naik, okay. So maknanya Allah tu atas, atas. Yang keempat, ya'rujul ladina lalladina batu fikum bayas'alahum, ya'rujul ladina batu, jadi naik juga orang ya, batu fikum bayas'alahum. Baik, yang ketiga tadi, ma'arij, ma'arij 4, ayat 4, ya'rujul ladina batu fikum bayas ala alahum, iaitu ini apa, ini rabat, ini tak ada pula ayat. Satu lagi, ilahi yas'ad al-kalam at-tayyib, ilahi yas'ad, ilahi kepadanya yas'ad ni naik, kalam at-tayyib, iaitu kalam at-tayyib la ilahi Allah, kalam at-tayyib la ilahi Allah, kalam at-tayyib naik kepada Allah. Hatir ayat 10. Dan bal rafa'a Allahu ilaihi, Allah mengangkat Nabi Isa AS kepadanya, mengangkat, mengangkat naik kata rafa'a, mengangkat Nabi Isa ilaihi, An-Nisa ayat 158, inni mutawaffika wa rafa'aka ilayya, Allah mematikan dia dan angkat dia kepada saya, Ali Imran, Imran ayat 55, Ali Imran wa huwa aliyul azim, aliyul azim, aliyul azim, aliyul azim, Baqarah ayat 255, wa huwa aliyul kabir, aliyul, aliyul ni atas kabiwa je. Sabak 23 ayat 23. Innahu alimun hakim. Surah Asy-Syura 51. Yang saya maksud alim Aliyul Azim. Aliyul Kabir. Aliyul Azim. Innahu Alimun Hakim. Surah Alimun Hakim. Alimun. Alimun Hakim. Alimun. Okey, okey. Dan kita akan cek surah Al-Mu'tasim. Tanazzul kitab min Allah Azizul Alim. Tanzilul kitab min Allah Azizul Alim. Tanzil. Diturunkan kitab. Diturunkan kitab min Allah Al-Azizul Alim. Tanzil kitab bi min Allah Al-Azizul Hakim. Terus tadi Al-Ghafir ayat 2. Az-Zumar tanzilul kitabi minallahi azizul hakim. Itu Zumar ayat 1. Tanzilu min rahman ar-rahim. Fusilat 2. Tanzilu min hakim hamid. Fusilat 42. Kul nazalu ruhal kudus min rabbika rabbikal bilhaq nahlu 102. Semua banyak sangat ya. Satu lagi indahu faqul arsh annahu innahu indahu faqul arsh. Ini sabda Rasulullah SAW muttafaqun alaih, hadis Bukhari. Faqul arsh, di atas araf arsh. Di atas keras. Summa istawa ala ras ni ada 7 tempat. Iaitu semuanya menunjukkan bahawa ayat-ayat Quran mengatakan bahawa Allah tu atas Quran, atas ras. So apabila ditanya kepada iaitu antum amintum man fisama, amintum man fisama, kaya apa amintum man buluk buluk almut amintum man fisama amintum anyusir alaikum hasibah. So ada hadis Rasulullah SAW di Sahih Muslim, satu jariah ditanya aina Allah, dia kata fis sama, fis sama. Antika mana nak ana antara Rasulullah SAW. Antika innaha mu'minah, itu bebaskan dia, maka dia beriman. Iaitu menunjukkan bahawa Allah fis sama. Fis sama hanya fi itu maknanya ala, bukan fi dalam. Kerana ada ayat Al-Quran yang lain mengatakan bahawa la tamshi fil ard, fil ard marhan, jangan jalan atas bumi. Fi itu bukan dalam bumi, atas bumi. So fi itu atas, atas al-ars, atas, iaitu bukan duduknya dalam makhluk, atas makhluk. Fawfi. Dan dia pun tidak boleh, kita tidak boleh kata dia bertempat, kerana atas langit itu sama kursi samawati, kursi Allah. So kita tak tahu mana pasal dia berkursi. So kita bukan kata dia bertempat, kerana sahabat-sahabat pun kata dia tak bertempat, tak tanya pun pasal ni benda yang baik. Oleh kerana itu tidak boleh dikatakan bahawa wah fis sama dia bertempat. Kalau bagi sains pun galaksi demi galaksi, juta-juta galaksi, dia atas galaksi. Satu dunia kecil macam abu, solar galaksi ni, solar punya dia punya apa ni, galaksi, our galaksi ni banyak solar-solar ni, juta-juta solar. Mana Earth ni lagi sikit macam abu. Cuma macam mana kita nak mengatakan dia berdepan, dia atas semua-semua. There is no doubt. So apabila mengatakan bahawa Allah itu di mana-mana tempat, di bumi, itu masalah besar. Kerana nombor satu, di mana-mana tempat di bumi, maknanya dia tafarrikun, dia berpecah-pecah, Allah berpecah-pecah. Dan dia di tempat najis. Wa ma'akum aynama kuntum, dia orang berdalil dengan wa ma'akum aynama kuntum, dia juga Allah bersama kamu di mana kamu berada. Bagaimana? Bukan zatnya, dengan apa? Dengan ilmunya dan pandangannya. Ma'akum sami'un basir, iaitu dia melihat dan dia mendengar. Melihat dan mendengar. Bukan sama kita dengan zatnya. Orang ni kata zat pula. Mana boleh dengan zat? Itu pasalnya orang sufi kata Allah dalam poket dia. Itu yang dikatakan Nur Muhammad, menyerap di atas semua orang. Kita ni sebagai pancaran cahaya. Dunia ni sebagai pancaran cahaya, meresap semua-semua. Semua ni ada satu, satu ada semua. Unity in one. Itu namanya perennial philosophy. Bahawa semua yang wujud satu, wahdatul wujud, semua yang wujud satu. Itulah syirik yang paling besar. Apabila kita mengatakan bahawa Allah di semua tempat, dia mungkin membawa kepada wahdatul wujud, iaitu semuanya satu, satunya satu adalah semua. Itu wahdatul wujud, syirik yang paling besar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. So kita mesti berhenti sekarang. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Ibrahim innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita berbakti kepada